إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله الله سبحانه وتعالى menyiapkan banyak hal, menyiapkan banyak kesenangan bagi hamba-hambanya yang taat kepadanya, yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas besar di dalam hidup ini yang telah dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala buatnya. Maka termasuk dari apa yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang beriman, yaitu sebuah bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala di saat hamba itu sedang bergelut, berkelahi, berperang, bertempur melawan musuhnya di dalam hidup. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dibawakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan, menceritakan sebuah peristiwa di saat iblis laknatullah alaih nimbrung ikut dalam barisan musyrikin, memompa semangat kaum musyrikin, menjanjikan janji-janji besar terhadap kaum musyrikin di saat akan menghadapi kaum mukminin, ya ibadallah. Iblis di saat itu menampilkan diri sebagai tokoh atau memunculkan diri dalam bentuk seorang tokoh besar Bani Mudlij yang ditakuti oleh kaum Quraisy di saat itu, yang ditakuti ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bernama Suraqah bin Malik bin Ju'zum. Dia memberikan iming-iming, memberikan janji-janji, menanamkan ketamakan dalam jiwa kaum musyrikin, agar mereka maju membasmi kaum mukminin di saat itu dipimpin langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Peristiwa ini terjadi pada perang Badar, barakallahu fikum. Maka di saat kemudian kedua pasukan akan bertemu, di saat kemudian iblis tadi berbentuk Suraqah bin Malik bin Ju'syum memompa semangat orang-orang kafir dan mengeluarkan janji-janji palsu di dalam hidupnya. Inni jarul lakum, bahwa sesungguhnya aku akan membentengi kalian, aku akan menolong kalian, aku akan membantu kalian dan menjaga kalian dari Bani Kinanah, sehingga mereka tidak punya maksud yang buruk terhadap keluarga, tidak bisa menunaikan kemauan jelek dan buruknya terhadap kalian, kata iblis laknatullah alaih. Namun di saat kemudian iblis melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh barisan kaum musyrikin, naqasa ala aqibai, dia lari tunggang langgang mengatakan, inni bari'um minkum, saya berlepas diri dari kalian. Inni ara ma la taraun, saya melihat apa yang kalian tidak lihat. Inni akhafullaha, kata iblis laknatullah alaih, saya takut kepada Allah. Maksudnya ketakutan di sini dijelaskan oleh para ulama, dia takut akan dihukum, mendapatkan hukuman Allah Azza wa Jalla di saat itu. Inni akhafullah, saya adalah orang yang takut kepada Allah, takut terhadap hukuman-hukuman Allah Azza wa Jalla di kehidupan dunia ini, bukan takut terhadap hukuman Allah di akhirat. Inni akhafullah, wallahu syadidul iqab, dan Allah memiliki hukuman yang sangat perih. Lari tunggang langgang, di saat dia memompa semangat, memperbagus kalimat-kalimatnya, namun dalam rangka menipu mereka. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, mereka lari tunggang langgang ketakutan di saat mereka melihat barisan para malaikat turun membantu kaum mukminin pada perang Badar, ya ibadallah. Allahu azza wa jalla menyiapkan sesuatu hadiah yang sangat besar kepada siapapun yang benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan mewujudkan keimanannya kepada Allah dalam bentuk amal nyata. Allah Azza wa Jalla menyiapkan bantuannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita, wa idz zayyana lahumusyaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas. Di saat kemudian Allahu azza wa jalla mengatakan, ingat di saat syaitan menghiasi amalan-amalan mereka dan dia mengatakan bahwa kalian tidak akan dikalahkan oleh siapapun juga. Wa inni jarun lakum, saya yang akan menolong kalian, saya yang akan membantu kalian. Falamma tara'atil fi'atan naqasa ala aqibai, maka di saat kedua pasukan itu bertemu, saling berhadapan, naqasa ala aqibai, kemudian iblis lari tunggang langgang ke belakang, meninggalkan apa yang tadi telah dipompa semangatnya, membakar emosionalnya. Setelah kemudian barakallahu fikum bertemu kedua pasukan ini antara musyrikin dan kaum mukminin, saling lihat, saling berhadapan dan siap untuk saling menumpahkan darah antara mukminin dan musyrikin. Wa qala inni bari'um minkum. Lalu dia mengatakan, saya berlepas diri dari kalian. Saya tidak mau tanggung jawab. Saya meninggalkan kalian. Inni ara ma la tarun. Sesungguhnya aku menyaksikan dan melihat apa yang kalian tidak lihat. Ibadallah, ayat ini memberitahukan sebuah kita, kepada kita, sebuah faedah yang sangat-sangat besar. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, wa min makayidih, termasuk dari tipu muslihat dan tipu daya syaitan, auradahum fil mawarid, memasukkan dia ke dalam satu perbuatan, satu pekerjaan yang menganggap kalau ini bermanfaat padanya, bermanfaat buatnya, lalu dimasukkan, digiring oleh syaitan untuk memasukinya. Padahal syaitan telah menyiapkan atabah, telah menyiapkan lumbung malapetaka dan mara bahaya buatnya. Ibadallah, sekali lagi, termasuk min makayidis syaitan, tipu daya muslihat syaitan, yaitu menghiasi pada diri seseorang untuk membangkitkan emosionalnya melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu perbuatan yang digambarkan oleh setan ini di depan dia. Kalau perbuatan ini bermanfaat, perbuatan ini berguna buat engkau. Padahal dia telah menyiapkan berbagai macam bentuk adzabah, kebinasaan, lumbung kehancurannya, ya ibadallah. Betapa banyak dan betapa sering setan membisikkan kepada diri seseorang yang dia telah menyiapkan jebakan buat orang ini untuk kemudian terjatuh ke dalam malapetaka yang sangat besar. Maka tidak ada yang mengetahui, yang menyadari hal ini kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih mengingat sebuah kisah yang disebutkan oleh para ulama di saat menjelaskan sebuah firman Allah azza wa jalla, kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara inni bari'um mimma tusyriku. Permisalannya seperti ucapan syaitan mengajak untuk manusia ini kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di saat kemudian manusia itu tunduk dan patuh, maka dia angkat tangan, dia berlepas diri, tidak mau bertanggung jawab, karena yang dihadapi adalah Rabbul Izzati subhanahu wa ta'ala. Karena yang dihadapi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka membawakan kisah seorang rahib, ahli ibadah, pendeta rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang terkenal dengan ketaatannya. Barakallahu fikum. Dalam banyak kisah dibawakan bahwa seorang wanita memiliki saudara-saudara. Seorang wanita memiliki saudara-saudara. Wanita ini adalah pengembala bersama saudaranya. Mampirlah dan bermalamlah dia di saumaah tempat ibadahnya sang pendeta itu. Bermalam, sang pendeta itu kemudian maaf-maaf mendatangi wanita itu, lalu kemudian hamil. Ibadallah, apa yang dilakukan oleh sang pendeta, maka untuk menutup aib dan rasa malunya, iblis datang kedua kalinya memerintahkan untuk membunuh wanita ini. Dan kemudian ma'asyiral muslimin, untuk kemudian menanamnya segera. Disinilah disebutkan oleh para ulama bagaimana tipu daya muslihat syaitan. Setelah orang itu taat kepadanya, maka dialah yang mengumbar dan membongkarnya. Yabdahu, dia yang membongkarnya. Yudli alai, dia yang mengobarkan atau memberitahukan kepada siapapun juga setan. Maka di saat saudara-saudara wanita ini bertidur di malam hari, tidak ada satupun dari mereka kecuali melihat, diberitahukan oleh syayatin bahwa yang melakukan pembunuhan dan setelah menzinai saudarinya adalah pendeta tersebut. Subhanallah. Mereka kemudian bergegas mendatangi sang pendeta, menanyakan hal itu. Barakallahu fikum. Disitulah kesempatan yang keberikutnya bagi syaitan untuk memunculkan diri dan menampilkan diri seolah-olah dia adalah seorang pembela dan pejuang. Datanglah, aku yang telah menyuruh engkau untuk melakukan itu. Maka tidak ada lagi yang akan menyelamatkan diri engkau sekarang ini kecuali saya. Maka sujudlah engkau di hadapanku. Sang pendeta itu pun melakukan untuk kemudian sujud di hadapan syayatin tersebut. Lalu setelah itu, wa inni bari'um min, saya berlepas diri darimu, meninggalkan, karena sudah sampai kepada tujuan. Satu pelajaran yang diambil oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, bahwa termasuk dari tipu daya syaitan adalah menggambarkan kepada engkau kemauan, keinginan, amalan yang akan paling berguna buat engkau, padahal dia telah menyiapkan kehancuran engkau. Kalau engkau terjatuh di dalam perbuatan keji dan kotor, maka dia tampil untuk membongkar diri engkau. Dia yang memperlihatkan, dia yang mengabarkan, berbuat terhadap diri yang taat kepadanya. Maka oleh karena itu, ibadallah, di saat kita mengetahui ternyata berbagai langkah yang akan ditempuh oleh syaitan untuk menjatuhkan kita dan menjebak kita di dalam kehancuran hidup, disinilah letaknya ilmu agama, ya ibadallah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, disinilah letaknya ilmu agama yang akan memberikan kepada seorang itu furqan, pembeda dan pemisah di dalam hidup, antara yang baik dan yang jelek, antara yang benar dan yang salah, antara petunjuk dengan kesesatan. Ilmu yang akan memberitahukan, ini adalah dosa-dosa dan ini adalah pintu-pintu kebaikan. Maka sebagai seorang muslim, wajib bagi kita untuk belajar ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Belajar dari Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk meluruskan pemahaman dia terhadap Al-Quran dan sunnah. Meluruskan pengamalan dia terhadap Al-Quran dan sunnah. Maka ini yang akan menjadi senjata ketika berperang. Inilah yang akan menjadi modal kekuatan di saat kita mengarungi hidup yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan ujian. Maka semoga Allah Azza wa Jalla terus memberikan kepada kita keistiqomahan untuk belajar agamanya, mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari agamanya, dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla lahir generasi setelah kita ini, orang yang lebih bisa dari kita, orang yang lebih pintar dari kita, orang yang lebih bertakwa dari kita, orang yang lebih lurus dari kita. Kita berharap demikian karena kita tahu tiadalah hari datang menggantikan hari sebelumnya, kecuali hari-hari yang akan datang lebih jelek dari hari-hari yang sebelumnya. Berarti kita harus menyiapkan generasi yang tangguh, anak-anak kita yang terdidik dengan ilmu agama, yang mereka akan menjadi penerus dakwah ini, menjadi penerus ma'had ini, menjadi penerus generasi kita insyaallah. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimish shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.